Baik, langsung saja sebuah lagu akan segera meluncur ke depan Anda. Ojo Celek Ati bersama Virgia Hasan. Selamat malam semuanya. Baik, kali ini masih bersama Sandi Reko dan juga Lorena. Siji kene nganggo riko kabeh. Ojo Celek Ati. Dan kalau ada yang bisa dibawa atau nyanyi bareng-bareng. Oh, kasih.